إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وحرمتي مرن بالله بحث tentang المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده التوحيد. Bahwasanya seorang musyrik akan benci kepada ahli tauhid hanya karena ahli tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ahli dalal, kelompok-kelompok sesat, ahli bid'ah, mereka akan benci kepada ahli sunnah cuma hanya karena ahli sunnah berpegang dengan sunnah. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid," kata Allah. Tidaklah mereka dendam, tidaklah mereka membalas, kecuali karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat lain juga Allah katakan, "Qul ya ahlul kitab, hal tanqimuna minna illa an amanna billah." Katakan kepada ahlul kitab, "Wahai ahlul kitab, tidaklah kalian dendam kepada kami, tidaklah kalian benci kepada kami, kecuali hanya karena kami beriman kepada Allah." Sehingga Yahudi dan Nasrani ataupun musyrikin ketika mereka membenci kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang masih berpegang dengan tauhid wa sunnah, biasanya tidak memiliki alasan apapun kecuali karena memang kaum muslimin bertauhid, kecuali karena kaum muslimin berpegang dengan sunnah Rasul. Hanya yang mereka sebutkan sebagai alasan, semuanya alasan yang dibuat-buat, bahwa mereka itu teroris, mereka itu pengacau, mereka akan begini, mereka akan begini. Semuanya dusta. Semuanya dusta. Bahwasanya ahli tauhid, ahli sunnah, enggak akan berbuat teror-teror atau kerusakan-kerusakan, karena justru mereka menjalani jalan Rasul yang merupakan rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi seluruh alam. Qul inna a'udzubikumullah, maka sabar menghadapi tuduhan-tuduhan mereka. Itu lebih ringan. Sabar menghadapi serangan-serangan mereka dengan tuduhan dusta, itu lebih ringan daripada kita mengikuti kemauan mereka, kemudian kita menghadap kemurkaan Allah atau menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, maka dikatakan dalam syair, "Idza lam yakun buddun min as-sadri fastabir 'ala al-haqq, dzaaka as-sabru tuhmadu 'uqbahu." Kata seorang penyair, "Idza lam yakun buddun min as-sabr," kalau memang kamu terpaksa dan mau tidak mau harus sabar, yang tidak mungkin kamu bisa sabar, maka paksakan dirimu untuk sabar. "Idza lam yakun buddun min as-sabri," kalau memang butuh kesabaran, maka berupayalah sebisa-bisanya untuk sabar di atas kebenaran. Berupaya sebisa-bisanya untuk sabar di atas kebenaran. Qul inna a'udzubikumullah, sabar banyak maknanya. Sabar ketika mendapat sesuatu yang menyakitkan, sabar ketika ditimpa musibah-musibah, atau sabar ketika kehilangan apa yang dimilikinya, yang dicintainya. Tapi ada pula sabar dalam makna istiqomah, yaitu sabar alal haq, واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Sabarlah di atas hukum Rabbmu. Apa maknanya? Untuk sabar tetap di atas hukum Allah. Kalau tetap di atas hukum Allah, maknanya istiqamahlah. Sabat al-din, mantaplah engkau di atas agama ini, di atas tauhid dan di atas sunnah. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan turuti mereka apakah athiman atau kafura. Jangan turuti mereka para pendosa, dan jangan turuti mereka para kafir. Orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka mau begini, mereka mau begitu. Jangan turuti. Istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Dzakas sabr tuhmadu 'uqbahu. Sabar yang demikian akan baik nantinya. Uqbahu yani aqibah, di belakang harinya nanti akan baik. Yani di akhirat, di hari yang kekal, yaumul qiyamah. Qul inna a'udzubikumullah. Maka ini masih penutup yang kemarin, yaitu apa yang kita bahas tentang zina, liwat, homo yang akan merusak hati. Qul inna a'udzubikumullah. Sekarang kita bahas kepada permasalahan yang sedang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di awal pertama kitab, yaitu masalah hati. Bab al-ashir, bab yang ke-10, fi alamat marad al-qalb wa sihhatihi, tentang tanda-tanda sakitnya hati atau sehatnya hati. Khonibina azakumullah. Kadang-kadang ada orang yang sakit dalam keadaan dia tidak sadar kalau dirinya sakit. Kadang-kadang ada bahkan yang hatinya mati tapi dia masih belum sadar kalau hatinya telah mati. Sehingga perlu kita mengetahui tanda-tandanya. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu 'udwin min a'dha'il badani khuliqa li fi'lin khas. Semua anggota badan yang ada di tubuh kita diciptakan oleh Allah untuk fi'lin khas. Diciptakan untuk perbuatan khusus. Untuk spesifik apa? Untuk kekhususan sendiri. Kamal bihi kamal fi huzuli dhalikal fi'l minhu. Kamaluhu, kesempurnaannya, fi husuli dhalikal fi'l minhu. Kesempurnaannya adalah dengan mewujudkan apa yang dia diciptakan untuknya. Mata diciptakan oleh Allah untuk melihat, maka kalau dipakai untuk melihat, sehat. Demikian pula telinga dipakai untuk mendengar yang baik-baik, sehat. Tangan dipakai untuk mengambil, untuk berbuat sesuatu yang baik, sehat. Qul a'udzubikumullah. Qala wa maraduhu, dan disebut sakit anggota badan itu, an yata'azzar 'alaihi al-fi'l alladhi khuliqa lahu. Dikatakan sakit kalau dia tidak mampu untuk melakukan tugas yang semestinya. Mata untuk melihat tapi enggak bisa melihat, berarti matanya enggak sehat. Telinga diciptakan untuk mendengar, ternyata enggak bisa dipakai untuk mendengar atau kurang dengar. Itu juga kurang sehat atau tidak sehat. Hatta la yasdur minhu, akhirnya tidak muncul perbuatan khusus yang harusnya dia laksanakan. Aw yasdur ma'a naw'in min al-ithrab, atau bisa melakukan tugasnya tetapi ma'al ithrab, dengan kegoncangan, dengan kekurangan, dengan kekaburan. Famaradul yad, contohnya penyakit tangan misalnya. An yata'azzar 'alaiha al-batsh, kalau dia tidak mampu untuk melakukan tangannya, untuk memukul lawannya, atau untuk mengambil sesuatu, untuk menggapai sesuatu. Kalau dia tidak mampu, berarti tangannya ada masalah, sakit. Wa maradul 'ain, sakitnya mata. An yata'adzar 'alaiha an-nadharur ru'yah, kalau dia tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk memandang. Wa maradul lisan, sakitnya lidah. An yata'adzar 'alaihi an-nutq, kalau dia tidak bisa berbicara, atau tidak bisa merasakan sesuatu, apakah ini manis atau asam atau asin. Wa maradul badan, dan sakitnya badan adalah kalau yata'adzar 'alaihi harakatuhu at-tabi'iyyah aw yad'uf 'anha. Dan badan dikatakan sakit kalau anggota badan itu atau badan ini lemah, tidak bisa bergerak, atau kalau bergerak dengan sangat lemahnya, maka dikatakan sakit. Sekarang kita tanyakan hati bagaimana? Apa tugasnya? Dan kalau sakit, apa yang tidak mampu dilakukan? Qala wa maradul qalbi. Dan kalau hati yang dikatakan sakit. An yata'adzar 'alaihi ma khuliqa lahu. Maka tentunya hati ini tidak akan bisa melakukan tugasnya, yaitu mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Itu tugas utama hati. Wa mahabbatuhu. Kalau tidak mampu mencintai Allah, tidak punya kerinduan kepada Allah, enggak berharap untuk ketemu Allah, maka hati ini sakit. Hati yang sehat akan kenal Allah. Hati yang sehat akan tahu kalau dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sehat sadar kalau dia nanti akan bertemu Allah, sehingga dia menunggu kapan bertemu dengan Allah dan sudah siap kapan bertemu dengan Allah, bahkan menunggu-nunggu, rindu, syauq. Wa idharu dzalika ala kulli syahwah. Dan bukan hanya itu, mementingkan semua tadi, mementingkan cintanya kepada Allah, mementingkan kerinduannya dan mementingkan pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas semua syahwat-syahwatnya, di atas semua keinginan-keinginan hawa nafsunya. Fa law 'arafal 'abdu kull syai'in wa lam ya'rif rabbahu. Kalau hamba ini kenal segala sesuatu tapi enggak kenal Allah, enggak kenal Rabb-nya, faka'annahu lam ya'rif syai'an. Maka seakan-akan dia tidak mengerti apapun. Dia kenal segala sesuatu, tahu segala masalah, bahkan yang rumit-rumit dia tahu, tetapi enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ka'annahu lam ya'rif syai'an. Maka seakan-akan orang ini belum kenal apapun. Walau nala kulla hadd min hududid dunya, walaupun dia mendapatkan seluruh bagian-bagian dunia, walazzatiha dan kelezatan-kelezatannya, wasyahwatiha dan syahwat-syahwatnya, lam yadhhar bi mahabbatillah, dia tetap belum mendapatkan yang terbaiknya, belum mendapatkan yang paling tingginya, yang paling nikmatnya di dunia, yaitu mahabbatullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tanyakan pada mereka, kalau orang itu mengetahui segala sesuatu tapi enggak mengenali dirinya, apa akan kita katakan? Akan kita katakan orang ini bodoh, sangat bodoh. Loh, tapi dia ini alim, mengerti segala sesuatu. Bagaimana dia bisa mengerti segala sesuatu tapi dia tidak kenal dirinya sendiri? Siapa dirinya? Tidak kenal. Tetap dia masuk rumah sakit jiwa. Tetap dia akan masuk rumah sakit. Harus ke psikiater dan harus diobati dia. Kenapa? Ada masalah. Dia tidak kenal dirinya siapa, kenapa ada di sini dan mau apa, tidak tahu. Saya siapa, dia tidak tahu. Dari mana, tidak tahu. Mau kemana, tidak tahu. Ikhwanu billahi a'azakumullah. Maka kita katakan, lebih-lebih lagi kalau orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tidak kenal dirinya, maka berarti orang itu apalagi mau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dirinya saja dia tidak kenal. Sehingga apabila azakumullah, kalau dia kenal dirinya, saya adalah hamba Allah, manusia, makhluk yang diciptakan. Berarti konsekuensinya saya harus menghambakan diri kepada pencipta saya, yang memiliki saya, yang memberikan rizki kepada saya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila azakumullah, maka kalau orang itu enggak kenal Allah, berarti enggak kenal dirinya. Kalau enggak kenal dirinya, orang itu enggak wajar, enggak waras. Walau nala kulla hadzin, walaupun dia memiliki segala macam harta benda. Walau nala kulla hadzin min hududid dunya, walaupun dia punya segala macam bagian-bagian dunia. Hala, yang paling nikmat di dunia ini di atas semua harta benda tadi adalah kecintaan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah, al-unsu bihi, ketentraman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakahannahu lam yadhhar biladzatin wala na'imin wala qurratu 'ain. Kalau dia punya semua kenikmatan syahwat tapi enggak punya kenikmatan cinta kepada Allah, maka orang ini seakan-akan enggak memiliki kelezatan apapun, enggak memiliki kenikmatan apapun, enggak memiliki qurratu 'ain, enggak memiliki ketentraman. Bal idza kana al-qalbu khalian 'an dzalika 'adat tilkal hudud wal ladzat 'adaban. Bahkan kalau hatinya kosong, enggak punya kecintaan pada Allah, kalau hatinya kosong, enggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, adat tilkal hudud, bagian-bagian dunia tadi akan kembali kepada dia sebagai adab. Masih ingat ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan tentang masalah harta mereka? La tu'jibkum, jangan mengagumkan kalian amwaluhum wala auladuhum, jangan pula anak-anak mereka. Karena kata Allah, kami menginginkan liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Kami akan menyiksa mereka dengan harta mereka itu di kehidupan dunia. Jadi bagian-bagian mereka yang dikira oleh mereka ini bagian keuntungan, ternyata akan jadi penyiksaan buat dia. Hartanya, rumahnya, mobilnya, semuanya akan menjadi sesuatu yang mengazab mereka. Sara azaban lahu wala budd. Akan menjadi azab dan mesti begitu. Fasira mu'adzaban. Maka orang itu akhirnya menjadi orang yang tersiksa. Tersiksa dengan hartanya, tersiksa dengan pabriknya, tersiksa dengan berbagai macam perusahaan-perusahaannya, tersiksa dengan rongrongan keluarganya, tersiksa dengan rongrongan sekian anak buahnya. Mu'adzaban. Binafsi ma kana mun'aman. Dia tersiksa dengan apa yang dia anggap itu sebagai kenikmatan. Min jihatain. Dari dua sisi. Min jihati hasrati fawtihi. Pertama, tersiksa ketika dia kehilangan. Kurang, habis. Semua benda itu toh akan habis. Akan rusak. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semua yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan rusak, akan fana. Sehingga apa yang akan awet? Rumahmu akan rusak. Mobilmu akan rusak. Hartamu akan rusak. Emas perakmu akan habis nantinya. Khuludin a'azakumullah ketika habis. Tersiksa. Karena dia terlalu cinta kepadanya. Kalau orang itu yang sekedarnya, maka dia akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Enteng bagi dia. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Allah SWT. Enteng bagi dia. Kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan apa yang dia cintai, dia hanya menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wastabir wastasir. Dia sabar dan mengharapkan hisab. Dia kuat untuk sabar dan dia kuat untuk ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah SWT dengan kesabarannya. Tetapi orang-orang yang tidak mukmin, yang enggak kenal Allah SWT, maka cintanya kepada dunia seperti orang beriman cinta kepada Allah SWT. Sehingga ketika kehilangan dunia, stres dia, wallah. Stres. Enggak bisa tidur dia beberapa hari. Dia gelisah dan terus mencaci maki dirinya sampai kemudian dia gila. Khamilina azakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa annahu idza hila bainahu wa bainahu ma'a shiddat ta'alluq ruhihi bih, ketika dia terpisah dari apa yang dicintainya, antara dia dengan yang dicintainya, padahal ma'a shiddati ta'alluq, padahal dia sangat terikat dengan dunia tadi dan rohnya sangat terikat dengan dunia tadi, bagaimana kalau ditarik dan dilepas? Pasti dia akan sakit, pasti akan tersiksa. Itu jihad pertama, sisi pertama. Wa min jihati fawti ma huwa khairun lahu, dan penyiksaan sisi kedua. Tersiksanya dia dari sisi kedua adalah bahwa dia tidak mendapatkan apa yang lebih baik. Kasihan. Dia tidak mendapatkan apa yang lebih nikmat, bahkan dikatakan nikmat haqiqiyah, kenikmatan yang sungguh-sungguh asli kenikmatan. Bukan fata morgana, bukan seperti dunia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti fata morgana. Dikira air ketika didekati ternyata tidak ada apa-apa. Lam yajidhu syai. Itu dunia. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, adapun mereka yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang hanya cinta dunia dan benci kematian, yang tidak suka dan tidak berharap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mau kenal Allah, maka mereka kehilangan perkara yang lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia, lebih nikmat. Wa anfa wa adwan, lebih bermanfaat dan lebih terus menerus, lebih kekal. Adwan ini dawam, terus menerus, tidak hanya dunia. Dunia dia mendapatkan ketentraman iman dan sampai dia mati dia mendapatkan husnul khatimah. Setelah mati dia mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di kuburannya, di alam barzakhnya. Terang benderang seperti raudhatun min riyadil jannah, seperti kebun-kebun surga. Dan ketika dibangkitkan, dibangkitkan dalam keadaan mulia. Dan ketika di padang mahsyar, di padang mahsyar dalam keadaan yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah. Dan ketika dihisab, diberi oleh Allah hisaban yasira, hisab yang mudah dan berakhir di dalam jannah dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan keriduan Allah lebih tinggi lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan kenikmatan yang didapat oleh mukmin, oleh orang yang memiliki iman, memiliki mahabbatullah, anfa wa adwam. Bukankah orang-orang tadi perlu dikasihani? Bukankah mereka-mereka ini tersiksa dari sisi ini karena mereka adalah orang yang tertipu? Dia merasa mendapatkan perkara besar, mendapatkan kenikmatan dunia yang sungguh hebat. Dia mengatakan kami mendapatkan ini, mendapatkan itu dengan gembiranya, padahal mereka dalam keadaan terhalang untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih kekal terus-menerus dari mulai dunia sampai alam barzah sampai akhirat. Kasihan. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, haitsu lam yahsul lahu, di mana mereka tidak akan mendapatkan bagian itu. Fal mahbubul hasil fat, maka yang dicintainya dari dunia pasti akan lenyap. Wal mahbubul a'zam lam yadhfar bihi, dan yang disukainya lebih besar dia tidak dapat. Yang dia kejar-kejar hilang. Yang dia sukai lebih besar sesungguhnya dia tidak dapat. Kapan dia sadar kalau dia dalam keadaan suka? Nanti. Ketika di akhirat, ketika dia punya iman. Perlu dicatat bahwasanya mereka-mereka seluruh manusia, agama apapun, ketika mereka sudah ada di mahsyar, ketika mereka sudah melihat alam akhirat, semuanya mukmin, semuanya beriman. Dan mereka mengatakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami sekarang yakin. Yakin semua mereka. Nah saat itu baru mereka sadar bahwa mereka butuh kenikmatan yang besar itu. Saat itu. Butuh perlindungan dari Allah. Butuh naungan dari Allah. Butuh kemudahan dalam hisab. Butuh bimbingan untuk bisa menyeberangi sirat. Butuh dia pertolongan dari Allah untuk masuk dalam jannah. Semua itu mereka tidak dapatkan. Apa bandingnya dengan dunia? Karena bila na'azakumullah gak ada apa-apanya. Gak bisa dibandingkan sama sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qatrah minal dunya, qatrah minal jannah, setetes dari surga, mengalahkan seluruh dunia wa ma fiha, mengalahkan seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya seluruhnya. Khairun a'zakumullah, berarti mahbub al-hasil fad wal mahbubul a'zam lam yadhfar bihi, apa yang dia sukai di dunia hilang, sirna, lenyap, dan apa yang dia sukai lebih besar dia tidak dapat. Pertanyaan tadi sudah terjawab. Pertanyaan, kok al-mahbubul a'zam? Bukankah mereka enggak suka akhirat? Iya, di dunia. Karena masih sakit hatinya. Sedang kita bahas tentang sakitnya hati. Mereka-mereka, para ahli dunia, tadi hatinya sakit. Sehingga mereka tidak merasa butuh. Ketika mereka mukmin nanti di padang mahsyar di akhirat, sadar mereka, inna muqinun, kami sekarang yakin, terlambat. Terlambat, dan mereka saat itu yang paling mereka sukai adalah pembelaan dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan itu mereka tidak dapatkan. Al-mahbub, al-a'zam. Yang mereka sukai lebih besar. Jannah, surga. Mereka tahu itu. Tapi sudah tidak bisa mereka gapai. Berarti Qul inna a'udzubika dia tersiksa. Apa yang mereka kejar-kejar lari, apa yang mereka tadinya tidak pedulikan, ternyata mereka butuhkan. Wa kullu man 'arafa Allah wa ahabbahu. Dan setiap Allah, setiap orang yang mengenali Allah, pasti akan mencintainya. Kullu man ahabba, kullu man 'arafa Allah ahabbahu wa akhlafa al-'ibadata lahu wa la budd. Setiap orang yang kenal Allah pasti dia akan mencintainya dan pasti dia akan memurnikan ibadah hanya untuk Allah wa la budd, dan mesti begitu. Berarti musyrikin, kafirin, orang kafir, orang musyrik enggak kenal Allah. Saya kenal, saya tahu Allah itu Tuhannya kaum muslimin kan. Kalian belum kenal Allah. Tetap kita katakan kalian belum kenal Allah. Kalau kalian kenal Allah, pasti kalian akan mengesakan Allah. Kalau ma'rifatullah kalian benar, kalau pengenalan kalian terhadap Allah itu benar, maka niscaya kalian akan cinta pada Allah. Kalian akan memurnikan ibadah untuk Allah, menghambakan diri kepada Allah dan tidak pada yang lainnya. Walam yu'athir 'alaihi syai'an minal mahbubat, dan tidak mungkin akan mementingkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam cinta. Enggak mungkin akan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman athara alaihi syai'an minal mahbubati faqalbuhu maryum. Maka barang siapa yang mementingkan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala dari kecintaan-kecintaannya, faqalbuhu maryum, maka berarti hatinya sakit. Kama annal ma'idah idza atadat aklal khabith. Sebagaimana ma'idah, sebagaimana lambung, perut kita. Idza tadat aklal khabith, kalau terbiasa makanan-makanan yang jelek, makanan yang busuk, makanan yang tidak bagus. Wa azarathu, dan terus mementingkan makanan yang jelek tadi. Ala thayyib, lebih suka yang busuk daripada yang baik. Saqatat 'anha syahwatut thayyib, maka akan hilang dari hatinya kesukaan pada yang baik. Melihat yang baik itu enggak nafsu. Aduh, saya enggak selera. Loh, enggak selera. Ini bersih, bagus. Nah, saya senang yang itu. Yang busuk, kotor dengan lalat sekitarnya. Kalau kita na'azakumullah. Contoh, kalau mau contoh kita lihat binatang-binatang. Kamu kasih keju enggak mau. Enggak mau mereka. Maunya apa? Maunya sampah. Kenapa? Memang hidupnya kebiasaannya kan itu. Terbiasanya sejak kecil, sejak lahir dengan itu. Maka jangan kamu bujuk-bujuk untuk makan yang bagus-bagus. Mereka sudah terbiasa makan sampah. Maka keadaannya akan demikian. Wa ta'awwadat bi mahabbati ghairihi. Yang demikian pasti orang itu akan terbiasa dengan yang jelek-jelek dan dia tidak mau untuk yang baik-baik, bahkan dia minta diganti. Panabirina azakumullah, itu kan contoh binatang, contoh manusia tuh. Baik, contoh manusia. Yahud ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala manna dan salwa, apakah mereka bersyukur? Apakah mereka bersyukur dengan makanan yang mulia, yang thayyib? Mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, la nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak an yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha." Ya Musa, kami tidak sabar dengan makanan ini terus. Mana kami ingin yang ditumbuhkan oleh bumi, bawang putih, bawang merah, mana sayur adas, mana itu, kami ingin yang seperti itu. Apa jawaban Musa alaihissalam pada mereka? Atas tabjiluna, apakah kalian mengganti, mau mengganti yang baik-baik dengan yang jelek, yang mulia dengan yang rendah? Hanifin azakumullah, sampai Musa mengatakan, ihbitu misran fa innakum mathaltum, turunlah kamu ke Mesir, kamu akan dapat apa yang kalian mau. Hanifin azakumullah, kalau itu yang kamu mau di pasar banyak, turun ke Mesir dapat kamu. Ini makanan Allah turunkan buat kalian, manna wa salwa. Hanifin azakumullah, banyak tafsir-tafsir manna wa salwa, tapi seluruhnya menunjukkan makanan itu baik. Ada yang menyatakan makanan dari surga, ada yang menyatakan bahwa itu adalah burung panggang yang dalam keadaan sudah tinggal makan, dalam keadaan tidak di atas, tidak di bawah, dia dalam keadaan siap untuk diambil. Begitu. Dan madu yang ada di dinding-dinding batu-batu. Qulana a'udzubikumullah, itu adalah sesuatu yang tinggi, yang mulia. Apakah kalian akan menggantinya dengan yang adna, dengan yang rendah? Kenapa mereka lebih suka itu? Karena sudah terbiasa makanan rendah. Dikasih yang mulia enggak mau. Kebiasaan makan rujak dikasih keju enggak mau. Fanabina a'udzubikumullah. Demikianlah keadaannya. Alhamdulillah kalau rujak masih halal. Tetapi yang dibahas di sini adalah perkara yang sudah halal. Kebiasaan makan yang haram dikasih makanan yang mulia enggak mau. Makanan yang halal enggak mau karena kebiasaan makan yang haram. Fanabina a'udzubikumullah. Qala rahimahullah, wa qad yumridul qalb wa yastabdu maraduhu, dan kadang hati sakit, wa yastad maraduhu, dan parah sakitnya, tetapi wala ya'rifu bihi sahibuhu, tetapi pelakunya atau penderitanya tidak merasa kalau dirinya sakit. Qulana a'udzubikumullah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa kok bisa orang sakit enggak sadar dirinya sakit? Listighalihi wa insirafihi an ma'rifati sihhatihi wa asbabiha. Karena orang tersebut sibuk dan berpaling, sibuk dengan yang lain dan berpaling dari mengenali kapan hati saya sehat, kapan hati saya sakit, itu tidak dipedulikan, dia sibuk dengan yang lain. Istighalan artinya tidak peduli. Sibuk dengan yang lain, tidak peduli dengan kesehatan hatinya. Sehingga dia tidak tahu apakah hatinya sehat atau hatinya sakit. Bal qad yamutu fa wa sahibuhu la yash'ur bi mautihi. Bahkan kadang-kadang mati hatinya dan pelakunya tidak merasa kalau hatinya telah mati. Wa alamatu dzalika, dan tanda-tandanya kalau dia telah sakit atau mati, maka kelihatan dari tanda-tandanya saja. Dia tidak tahu, tapi sungguhnya ada tanda-tandanya. La tu'limuhu jirahatul qada'ih. Tanda-tanda hati yang sakit, dia tidak merasakan apa-apa kalaupun hatinya luka. Tidak merasakan apa-apa kalaupun dalam hatinya ada luka-luka yang menganga, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Yaitu luka qada'ih, luka kejelekan-kejelekan, luka kotoran-kotoran dosa, luka karena titik-titik hitam yang disebabkan oleh dosa-dosanya, kemaksiatan-kemaksiatan, dia tidak merasa, tenang saja, berarti dia sedang sakit. Kalau tidak merasa sakit dalam hatinya, tidak merasa luka-luka dalam hatinya, berarti dia tidak wajar atau tidak sehat hatinya. Wala yuj'uhu jahluh. Tanda kedua bahwa dia tidak merasa sakit kalau dia bodoh. Tidak merasa sakit kalau dia bodoh. Alhamdulillah. Yang dimaksud bodoh tentang kebenaran. Dia tidak merasa apa-apa kalau dia tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti hak, tidak mengerti iman, tidak mengerti ibadah, tidak mengerti tauhid. Dia tidak merasa apa-apa. Tidak merasa sakit sama sekali. Berarti dia hatinya sakit. Waqaiduhul batilah. Atau dia tidak menyadari akidah-akidah yang bejat, yang rusak, yang telah merayap masuk ke dalam dirinya, dalam keluarganya. Dia pun tidak peduli. Maka ini berarti hatinya sakit. Fa'innal qalb, karena hati, idza kana fihi hilatun tu'lim atau tata'allama biwurudil qabihi alaih, karena hati, kalau dia merasakan, kalau ada penyakit yang masuk, merasakan kalau ada luka di hatinya, atau ada sesuatu yang akan melukai hatinya, dia merasa, maka hati itu sehat. Wa ta'allama bijahlihi bilhaqqi bihasbi hayatih, atau dia merasakan sakitnya bodoh. Bodoh itu sakit. Tidak kenal kebenaran, itu sakit. Bihas bihayati, sesuai dengan kehidupannya, dia tidak mengerti kebenaran, maka dia akan merasakan sakit, berarti hatinya sehat. Tetapi kalau tidak merasakan apa-apa, walaupun bodoh, walaupun tidak ngerti kebenaran, walaupun tidak ngerti ini akidah busuk, ini akidah yang salah, ini akidah yang benar, dia tidak ngerti sama sekali. Tenang saja, tidak merasakan apapun, maka ini adalah hati yang sakit. Sebagaimana dikatakan, وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِلَامُ Wamani jurafin, bimayitin ilamu, tidaklah luka-luka terhadap orang mati tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Ketika hidup dia dilukai sakit, aduh tangan saya sakit. Dilukai akan yata Allah, Allah sakit. Tetapi ketika mati, kamu lukai diam dia, semakin besar diam, diotopsi segala macam hancur diam. Wama li jurhin bimayyitin ilamu. Luka-luka bagi mayit tidak dirasakan apa-apa. Ini gambaran. Hati juga begitu. Kalau hati yang masih yang hidup akan merasakan. Dilukai dengan sesuatu kebodohan, merasa. Dilukai dengan kesyirikan, merasa. Dilukai dengan kebinahan, kesesatan, dosa-dosa, merasa. Dia melakukan satu dosa, gelisah dia. Semalaman dia tidak bisa tidur. Ya Rab, astagfirullah. Aku merasakan dalam hatiku kegelisahan. Ah, hati sehat. Itu hati yang sehat. Berarti bukan bermakna hati yang sehat itu adalah orang yang tidak pernah punya dosa. Siapa yang tidak pernah punya dosa? Tetapi hati yang sehat adalah hati. Kalau dia terjerumus dalam dosa, hatinya merasakan sakitnya. Sehingga segera taubat. Segera minta ampun pada Allah SWT. Tetapi hati yang sakit apalagi mati, dia berbuat dosa-dosa semakin besar, sampai kekufuran sekalipun, sampai kesyirikan sekalipun, dia enggak merasakan apapun, tenang. Qanabilina a'azakumullah. Demikian keadaan mereka. Semakin terbiasa dengan dosa, semakin sakit hatinya. Ketika semakin sakit hatinya, semakin tenang dirinya. Ketika pertama kali diajak oleh teman-temannya untuk berbuat dosa, gemetaran dia. Masih sehat hatinya, masya Allah. Gemetaran, gelisah, tengok kanan lagi, tengok kiri lagi. Rasa malunya sangat tinggi. Kedua kali berkurang, ketiga kali berkurang, sampai keempat kali, kelima kali dia sudah tidak merasakan gemetar seperti kemarin, tidak merasakan malu seperti kemarin, tidak merasakan apapun dalam hatinya. Dia bahkan bersukaria dengan dosa-dosanya dan tenang setenang-tenangnya. Berarti hatinya sudah semakin parah. Ya Allah, a'azakumullah. Demikian keadaan hati seorang mukmin muslim. Kalau dia dalam keadaan sehat, dia akan merasakan sakitnya dosa. Tetapi ketika dia dalam keadaan hatinya sudah rusak, maka mulai tidak terasa atau apalagi mati, tidak terasa sama sekali. Wa qad yashir bi maradihi walakin yastaddu alayhi tahammul mararati ad-dawa' wa sabr 'alayha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kadang dia merasakan sakitnya, tetapi yastad alaihi tahammul mararati dawa, tetapi berat baginya untuk memikul beban pahitnya obat. Dia rasa saya sakit. Dijawab oleh ustadznya, obatnya kamu ngaji, baca Quran, salat. Bagi dia berat, pahit. Maka dia tidak sanggup untuk memikulnya. Maka dia memilih untuk biarlah sakit-sakit sedikit daripada harus berpahit-pahit. Qulina a'udzubikumullah, dalam perkara-perkara yang sifatnya hissi kita paham. Tetapi jangan lupa pada maknawi pun terjadi. Pada yang sifatnya hissi adalah orang yang sakit. Dia sadar sakitnya, panggil dokter. Kata dokter, kamu harus minum obat ini, obat ini, obat ini. Ketika dia akan meminum obatnya, pahit, enggak mau. Apalagi harus dioperasi, aduh enggak mau, sakit. Apalagi harus begini, harus dipotong tangannya, tidak bisa. Saya enggak mau kehilangan tangan saya. Dia tidak mau memikul beban pengobatan. Tidak mau memikul beban sakitnya, beban pahitnya, penyembuhan atau pengobatan. Apa akibatnya? Dia tetap sakit. Demikian pula pada hati. Hati mereka yang sakit, sebagian tidak sadar karena sudah terlalu sakitnya atau sudah mati. Adapun sebagian yang karena sakitnya sedikit, dalam keadaan dia masih sadar. Maka dia, bagaimana untuk menyembuhkan hati saya? Saya sakit, saya gelisah, saya gak tentram, saya takut, jadi kejar-kejar dosa. Masya Allah, ini berarti sudah agak sehat, sudah merasakan. Itu langkah pertama. Sadar dirinya sakit, itu langkah pertama untuk pengobatan. Kalau dia gak sadar dirinya sakit, bagaimana dia akan menyembuhkan penyakitnya? Maka langkah pertama dia sudah dapat, alhamdulillah, sayyid, sekarang sembuh. Ketika dia mau berobat, ternyata obatnya pahit, berat, susah. Kemudian dia memilih untuk tetap sakit, sudahlah. Daripada saya harus begini, harus begitu, lebih baik saya tetap sakit. Kata Ibnu Qayyim, ini golongan yang kedua. Yashtad alaihi tahammul mararati dawa wa sabri alaiha. Dia tidak sanggup untuk memikul pahitnya obat. Tidak sanggup untuk menyabari pahitnya dan beratnya obat. Fahuwa yu'tir baqa'a alamihi masyakkatan dawa. Maka dia lebih memilih untuk tetap sakit daripada dia harus bersusah-susah dengan obat-obat yang pahit. Fa'inna dawa'ahu fi mukhalawatil hawa. Kenapa dikatakan pahit obatnya hati ini? Karena obatnya hati bertentangan dengan hawa nafsu. Bertentangan dengan kesukaan nafsu syahwat. Wadhalika af'abu syai'in 'ala nafsi. Dan itu adalah perkara yang paling berat bagi jiwa. Yang paling berat bagi jiwa adalah sesuatu yang bertentangan dengan kesukaannya, hawa nafsunya. Wa laisa laha anfa' minhu, padahal tidak ada lain kecuali itu yang bermanfaat. Yang paling anfa', yang paling bermanfaat. Qul inna a'udzubikumullah, disuruh dia untuk sesuatu yang sifatnya melelahkan, kata dia. Padahal bagi mukmin lezat, bagi mereka melelahkan. Maka mereka memilih santai, memilih tetap sakit. Qataratan biwat yutin nafsahu 'ala as-sabr. Dan kadang-kadang mereka mau sabar untuk berobat. Tsumma yanfasi 'azmuhu, tetapi di tengah jalan putus semangatnya. Yanfasi 'azmuhu, terpisah, putus semangatnya. Wala yastamir ma'ahu, dan tidak berlanjut pengobatannya. Tadinya sudah mulai sadar dan dia merasa saya sakit, saya gelisah dan saya tidak bisa untuk hidup seperti ini. Saya harus kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Kembali ke majlis-majlis ilmu, kembali kepada ahli sunnah, kembali kepada para ulama, kembali untuk bertanya dalam Quran dan sunnah, kembali mengkaji kajian Islam. Masya Allah. Tetapi la yastamir, tidak berlanjut, baru setengah jalan berat. Kira-kira kenapa kok dia merasa berat? Karena sudah terlalu lama berkelimang dosa, maka dia merasakan hidup di alam yang baru ini berat. Padahal kalau dia sabar sedikit lagi, dia akan merasakan lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan. Dan ketika iman semakin naik, semakin ringan bebannya. Semakin naik imannya, semakin ringan bebannya. Semakin naik imannya, dia tidak merasakan apa-apa. Dan semakin naik lagi imannya, berbalik menjadi kelezatan. Bukan lagi beban. Ibadah salat, puasa, ibadah-ibadah zikir, ibadah-ibadah semua, ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, terasa bagi dia sebagai ni'mah, kenikmatan. Bahkan dia gelisah kalau dia tidak datang menuju salatnya. Gelisah kalau dia tidak datang untuk ikut salat berjamaah di masjid. Apa yang kelewat satu salat? Gelisah dia. Khonifidina azakumullah berarti sudah semakin sehat hatinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki hati yang paling sehat, yang paling sempurna. Sehingga salat itu dianggap sebagai qurratu ainin li, kata Rasulullah. Allah jadikan qurratu ain fi shalah, qurratu aini fi shalah. Allah jadikan qurratu ainku dalam salat, ketenteraman, kenikmatan, kelezatan hatiku dalam salat, kata Rasulullah. Sehingga kalau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan ada azan, Rasulullah mengatakan arihna ya Bilal, arihna. Apa itu arihna? Berikan kami rahah ya Bilal. Adzin, maknanya azanlah, panggil kami untuk sholat. Arihna, yang diberikan kami rahah. Rahah itu santai, nikmat. Rahah itu ketenteraman. Ya Bilal, panggil kami untuk ketenteraman. Ya Allah, adzin. Ini menunjukkan kalau bagi Rasulullah, bagi para sahabat yang imannya tinggi dan hatinya sehat, bagi mereka kenikmatan. Sedangkan mereka yang sakit tadi, kadang mereka tidak sadar dirinya sakit, kadang sadar tapi berat untuk berobat, tidak mau memikul berat pahitnya obat. Kadang-kadang dia mau untuk memikul beban tadi, tapi tidak berlanjut terus-menerus, putus di perjalanan. La yastamir ma'hu limadha lidha'fi ilmihi wa basiratihi wa sabrih, karena kurang ilmunya, karena kurang pandangan yang benarnya, dan kurang pula kesabarannya. Kaman dakala fi tariqin muhawwif mufdin ila ghayatil amni, seperti orang yang berjalan menuju tempat yang aman, tetapi di perjalanannya ini enggak aman. Kalau dia tetap di situ, apa yang terjadi? Ya dia tidak aman. Mungkin sebentar lagi dia akan tertimpa kejelekan-kejelekan. Tetapi dia mau melewati tempat yang berbahaya, dia takut. Kita katakan kepadanya, kamu lewati yang berbahaya ini walaupun berat-berat, tetapi di sana kamu aman. Kalau kamu tetap di sini, kamu aman. Pilih mana? Al-aqil, seorang yang berakal sehat, akan mengatakan saya akan pikul yang repot, yang berat sebentar, tapi selanjutnya aman di sana. Tetapi orang yang bodoh akan mengatakan, enggak, pokoknya saya di sini. Mati dia di situ. Apakah diterkam harimau atau diserang musuh? Al-muhim, dia dalam keadaan di tempat yang berbahaya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa huwa ya'lam annahu in sabara 'alaihim qada al-khawf. Padahal dia tahu kalau dia sabar, maka niscaya rasa takut itu akan hilang, wa qadahu al-amn, dan akan diganti dengan keamanan. Kalau sabar menghadapi perjalanan yang berat ini, sampai sana dia aman. Bahwa muhtajun ila quwwatin, quwwatu sabr, maka dia butuh kekuatan kesabaran, wa quwwatu yaqin, dan butuh keyakinan, bima yasiru ilaih, berarti butuh kedua perkara. Apa dua perkara? Butuh kesabaran ketika memikul beratnya perjalanan tadi, dan juga perlu kekuatan keyakinan kalau di sana aman. Iya Pak ya. Kalau dikatakan ayo ke sana, di sana aman, saya enggak yakin apa di sana aman apa enggak aman. Maka enggak semangat. Apalagi ada mampu. Enggak, kalau juga sama saja. Udahlah saya di sini aja. Iya toh? Karena enggak yakin di sana aman. Tetapi kalau yakin di sana aman dan dia sabar memikul beban perjalanannya, susahnya, maka dia akan sampai ke tempat yang aman tadi. Baik, kalau pembahasan kita sabarnya orang tadi menuju kemana? Akhirat. Yakin atau tidak yakin? Kalau tidak yakin kafir. Iya toh? Berarti yakin, pasti, pasti, pasti. Enggak ada keraguan sedikit pun. La raiba fihi, wala miryata fihi, wala syakka fihi. Enggak ada keraguan sedikit pun. Maka apa yang ditujunya? Yakin. Baik, sekarang butuh yang kedua. Bahwasanya di perjalanannya harus sabar. Sabar memikul beban berat. Di permulaan, beban berat ketika dia menjalani kehidupan-kehidupan yang baru. Apa itu kehidupan yang baru? Kehidupan di alam sunnah, di alam agama Allah, di bawah bimbingan agama Allah. Awalnya mungkin terasa berat sebagaimana kita katakan tadi, tapi nanti ketika iman semakin naik, semakin naik, semakin naik, akhirnya justru akan sebaliknya, akan terasa nikmat. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti butuh dua perkara. Apa yang menyebabkan orang yakin dengan apa yang dituju? Ilmu. Kalau tanpa ilmu, dia enggak akan yakin kalau apa yang ditujunya itu suatu yang pasti. Sehingga yang dimaksud oleh Muqayyim adalah sabar wal ilm, kesabaran dan ilmu. Kesabaran ketika menempuh perjalanannya dan ilmu tentang apa yang ditujunya. Dan kedua-duanya untuk memupuk kesabaran dan untuk memupuk keilmuan, dua-duanya dengan Al-Quran wa Sunnah. Ketika kita mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, maka ilmu kita tentang akhirat semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Berarti kuatul yakin, kekuatan keyakinan semakin kuat. Dan ketika kita membaca Al-Quran dan Sunnah, dinasehati oleh Allah, diberikan gambaran-gambaran, maka kesabarannya juga semakin kuat. Ketika kita merasakan berat, ingat Allah menyatakan akan mendapatkan begini, akan mendapatkan, kuat kembali kesabaran. Setiap orang memberikan fitnah-fitnah, syubhat-syubhat dan menawarkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, dia ingat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, bahwasanya Allah persiapkan untuk mereka yang sabar apa yang lebih baik dari apa yang mereka tawarkan, maka dia sabar, sehingga semakin kuat kesabarannya juga dengan membaca Quran dan Sunnah. Qul inna a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nasallallahu salam wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.